Alhamdulillah wakafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan mengenai talak dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Di matan Manhajus Salikin disampaikan berkenaan dengan kisah atau kejadian Ibnu Umar yang menceraikan istrinya, menjatuhkan talak pada istrinya dalam kondisi haid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Tsumma liyutalliqha tahiran aw hamila." Kemudian hendaklah Ibnu Umar menjatuhkan talak pada istrinya ketika istrinya dalam keadaan suci, yaitu tidak haid atau dalam kondisi hamil. Ya, wa hadha dalilun ala annahu la yahillu lahu ay yutalliqha wa hiya haidun. Maka di sini dalil bahasanya suami tidaklah halal alias haram. Haram bagi suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya ketika istrinya dalam kondisi haid. Aufituhrin wati'a bihi, atau menjatuhkan kata talak kepada istrinya ketika istrinya dalam keadaan suci, tidak haid, namun sudah pernah hubungan biologis di masa tersebut. Illa intabayana hamluha, kecuali jika jelas dari hubungan tersebut ternyata terjadi kehamilan sehingga di talak itu dijatuhkan dalam keadaan hamil. Ya, maka dalam kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang talak bid'ai. Itulah talak yang dilarang oleh Al-Quran dan hadis. Ya, talak bid'i adalah menjatuhkan talak pada waktu yang tidak diperbolehkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah halal alias haram bagi seorang suami manakala istrinya adalah istri yang sudah dikumpuli. Maka haram bagi suami untuk menjatuhkan talak ketika istri dalam kondisi sebagai berikut. Yang pertama, ketika istri dalam kondisi haid. Dan jatuhkan talak pada istri dalam kondisi haid tidak ini tidak sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di surat At-Talaq ayat yang pertama. Sehingga seorang suami yang menjatuhkan talak pada istrinya ketika istrinya dalam kondisi haid, dia telah menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Ditambah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyalahkan tindakan Ibnu Umar yang menjatuhkan talak kepada istrinya ketika dalam kondisi haid. Menjatuhkan talak ketika istri dalam kondisi haid hukumnya haram. Namun akan tetapi menjatuhkan talak pada istri yang dalam kondisi haid itu bisa diperbolehkan manakala istri tersebut belum dikumpuli. Artinya baru akad nikah saja. Karena tidak boleh menjatuhkan talak pada istri yang dalam kondisi haid, hal tersebut dikarenakan istri ini akan menjalani masa iddah. Sedangkan jika ditalak sebelum dikumpuli karena hanya baru terjadi akad nikah, tidak ada iddah yang harus dijalani oleh si perempuan. Nah, berkenaan dengan talak ketika haid, maka apakah talaknya itu sah ataukah tidak? Pendapat mayoritas para ulama, pendapat jumhur ulama, suami yang jatuhkan talak ketika istrinya dalam keadaan haid, fatalaquhu sahihun. Talaknya sah meskipun dia berdosa, meskipun suami ini berdosa karena melakukan hal yang haram. Wa tusabu alaihi, dan tetap dihitung sebagai talak sehingga mengurangi jatah talaknya. Jadi talak ketika dalam kondisi haid itu sah dan mengurangi jatah talak seorang suami, di mana seorang suami hanya punya kesempatan 4 ke 3 kali menjatuhkan talak pada istrinya. Dalil kali itu sah, karena Allah Ta'ala mengatakan at-talaqu marratan, talak yang bisa dirujuk itu 2 kali, dan Allah tidak mengkhususkan talak tertentu yang bisa dirujuk, sehingga baik talak dalam kondisi haid ataupun tidak dalam kondisi haid itu sah. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ibnu Umar untuk merujuk istrinya yang dia talak dalam kondisi haid, dan tidak ada rujuk kecuali setelah sahnya talak. Kemudian alasan yang ketiga, Ibnu Umar sebagai pelaku kisah atau yang menjadi pelaku kisah dalam hal ini, beliau pun berfatwa biluzumi hadhihi tatallaqah. Bahasanya, talak yang dijatuhkan dalam keadaan haid itu bersifat mengikat karena dia talak yang sah. Nah, kemudian demikian juga alasan yang lainnya sebagai pembanding adalah dihar, itu seorang yang mengharamkan dirinya, seorang suami mengharamkan dirinya untuk mengumpul istrinya karena dia mengikrarkan bahasanya istrinya seperti ibunya. Maka Allah kabarkan bahasanya kalimat dihar itu mungkar minal qawli, adalah perkataan yang mungkar. Meskipun demikian tetap ada dampak hukumnya. Maka tidak boleh mengumpul istri bagi seorang suami melakukan dihar kecuali setelah membayar yang disebut dengan kafarah dihar. Maka demikian juga talak dalam kondisi haid hukumnya haram, suami berdosa karenanya, namun talaknya adalah talak yang sah. Kemudian yang kedua, tidak diperbolehkan menjatuhkan talak. Atau kemudian di antara bentuk talak yang bid'i, talak yang terlarang adalah mentalak istri ketika istri dalam kondisi nifas. Kenapa demikian? Karena haid itu disebut nifas dalam bahasa syariat. Sehingga ketika Nabi satu ketika bertanya kepada Ibunda Aisyah yang dalam kondisi haid, dengan mengatakan anafisti, apakah engkau nifas, itu apakah engkau haid. Dan pada dasarnya ketentuan untuk haid itu juga berlaku untuk nifas. Kemudian talak bid'ah yang ketiga adalah fiturin, sebagaimana dikatakan oleh di matan Manhajus Salikin, fiturin wati'a fihi, dia menjatuhkan talak di masa suci, suci dari haid, namun sudah pernah hubungan biologis di masa itu. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa insya'a kepada Ibnu Umar, yang ditujukan kepada Ibnu Umar, wa insya'a talak qabla ayyamassa. Maka jika seorang suami itu ingin menjatuhkan talak, maka tidaklah dia jatuhkan talak sebelum dia menyentuh istrinya, yaitu mengumpuli istrinya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan suami yang ingin menjatuhkan talak hendaklah menjatuhkan talak di masa suci sebelum pernah terjadi hubungan biologis. Dan Nabi kabarkan bahasanya itulah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan menyelisih perintah Allah adalah satu hal yang haram. Maka seorang suami yang berniat untuk menjatuhkan talak pada istrinya wajib menunggu. Jika sudah terlanjur pernah hubungan biologis, maka semangat untuk mentalak dirim dulu, ditahan dulu sampai haid, kemudian haid selesai, nah baru diperbolehkan menjatuhkan talak. Sehingga talak yang benar itu harus dipikir matang-matang, tidak boleh hanya semata-mata emosi sesaat. Meskipun ketika talak itu dijatuhkan dalam kondisi emosi sesaat, bagaimana pendapat mayoritas para ulama, bahasanya talak bid'i itu sah. Dan ketika seorang suami tidak mau tidak ingin tambah dosa dengan talak bid'i, maka harus talak sunni, dan ini menuntut dan mengharuskan talak itu dipikir matang-matang, dipikir masa-masa. Ini seminggu kemarin habis hubungan biologis, tidak bisa dijatuhkan talak sekarang. nanti nunggu sampai haid. Pas haid, tidak boleh juga. Nanti nunggu setelah suci dari haid. Padahal haidnya 15 hari, ya sudah ditunggu. Nah, kemudian disampaikan di matan Manhajus Salikin, illa intabayyana hamluha, kecuali jika habis dikumpuli tersebut terbukti positif hamil, pakai positif tes, oh, ternyata positif hamil. Ya, dibawa ke dokter juga dinyatakan positif hamil. Ya. Nah, ketika itu ya, boleh seorang suami menjatuhkan talak. Demikian juga boleh menjatuhkan talak pada istri yang ya, dalam keadaan suci, manakala istri itu statusnya sudah menopause, sehingga suci terus karena tidak pernah haid. Maka boleh dijatuhkan talak ketika di masa suci yang sudah pernah kumpul. Kemudian perlu diketahui bahasanya talak bid'ah itu diperbolehkan. Ini ada pengecualian. Manakala talak tersebut adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami yang melakukan ilah. Ya, ilah adalah seorang suami bersumpah demi Allah tidak akan mengumpul istrinya lebih dari 4 dalam rentang waktu lebih dari 4 bulan. Maka setelah 4 bulan dia diberi opsi, ceraikan istrimu baik-baik atau tak langgar sumpahmu, kumpuli istrimu dan bayar kafar sumpah. Ya, ketika suami ini memilih untuk menceraikan istrinya, ya, dan ternyata dalam kondisi haid, maka ini talak bid'i yang diperbolehkan. Ya, atau talak dalam kondisi ya, demikian juga talak dalam kondisi haid, manakala istri ini adalah istri yang belum dikumpuli. Ya, ada pun talak wanita yang belum dikumpuli, demikian juga wanita yang sudah menopause, maka para ulama tidak menjadikannya sebagai talak sunni ataukah bid'i. Ya, namun ini talak yang jelas satu hal yang diperbolehkan, namun tidak dimasukkan sebagai kategori talak sunni ataukah talak bid'i. Ya. Dan ketika talak itu dijatuhkan dalam kondisi haid pada istri yang belum pernah dikumpuli baru akad nikah, maka tidak ada masa iddah atas perempuan ini, tidak ada masa iddah yang wajib dijalani oleh perempuan ini. Sedangkan jika istri yang menopause dijatuhkan padanya talak, maka masa iddahnya dimulai sejak dia mendapatkan talak itu dijatuhkan, dan masa iddahnya selama 3 bulan pakai kalender Hijriah, karena dan tolak ukurnya tidak lagi haid ataukah suci karena dia tidak lagi mengenal haid karena sudah menopause. Ibnu Abdul Bar al-Maliki rahimahullah ta'ala mengatakan para ulama sepakat bahasanya talak sunni itu istilah talak sunni. Talak sunni itu berlaku untuk istri yang sudah dikumpuli. Adapun istri yang belum pernah dikumpuli, maka talak yang dijatuhkan padanya tidak disebut talak sunni ataupun talak bid'i. Dan Ibnu Hazm al-Andalusi rahimahullah ta'ala juga menyampaikan, ya, mereka para ulama sepakat bahasanya istri jika belum pernah dikumpuli oleh suaminya dalam akad nikah tersebut, annakula waqtin, bahasanya setiap waktu itu adalah waktu yang boleh digunakan untuk menjatuhkan talak badannya. Dan satu hal yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahasanya khulu itu diperbolehkan terjadi saat istri haid. Demikian juga saat istri suci dan sudah pernah dikumpuli. Hal ini dikarenakan karena menurut pendapat yang paling kuat, khulu itu bukan talak. Kemudian ketika terjadi talak di masa haid. Ketika terjadi talak di masa haid, maka wajib atas suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya ketika istrinya dalam kondisi haid, punya kewajiban untuk merujuk istrinya. Ya, jika masih memungkinkan untuk dirujuk tentunya. Karena Nabi SAW memerintahkan Ibnu Umar yang menjatuhkan talak pada saat istrinya haid, Nabi perintahkan untuk kepada Ibnu Umar untuk merujuk istrinya. Dan hukum asal perintah adalah wajib. Dan pendapat yang mengatakan wajib bagi suami untuk merujuk istrinya yang dia talak dalam kondisi haid adalah mazhab Imam Malik dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Dan kalau teks hadis yang ada atau dalil yang dari hadis yang ada perintah untuk merujuk ini hanya berlaku untuk menjatuhkan talak saat kondisi haid. Sehingga sehingga tidak ada kewajiban untuk merujuk manakala talak bid'ah yang terjadi adalah dengan bentuk menjatuhkan talak saat istri suci namun pernah dikumpuli. Sehingga ini khusus untuk kondisi haid saja. Ya, Ibnu Hajar rahimahullah taala menyampaikan seandainya talak ketika di masa suci yang sudah pernah dikumpuli hukumnya haram. Namun seandainya suami itu menjatuhkan talak di masa suci yang pernah ada kumpul sebelumnya, apakah dia dipaksa dan diharuskan untuk rujuk sebagaimana suami itu dipaksa dan diharuskan untuk merujuk manakala menjatuhkan istri dalam kondisi haid? Maka di sini ulama berselisih pendapat. Ya, namun insya Allah pendapat yang lebih tepat, kita cukupkan diri dengan teks hadis yang menunjukkan bahwa kewajiban rujuk itu hanya berlaku manakala talak dijatuhkan dalam kondisi haid. Sehingga ketika talak itu dijatuhkan dalam kondisi suci yang sudah pernah dikumpuli, ya, maka tidak ada keharusan untuk rujuk. Nah, kemudian berkenaan dengan hukum talak, maka perlu diketahui bahwasanya ya, talak itu berlaku padanya 5 hukum. Yang pertama, talak itu hukumnya haram untuk talak bid'ai. Manakala talaknya adalah talak bid'ai. Kemudian yang kedua, talak itu hukumnya mubah. Seorang suami menjatuhkan talak hukumnya mubah. Manakala talaknya adalah talak sunni lil hajah. Dan ada kebutuhan untuk mentalak istri. Ada alasan kuat untuk mentalak istri. Dan di sini disampaikan, menjatuhkan talak itu hukumnya makruh jika tidak ada alasan kuat untuk menjatuhkan talak. Kemudian yang keempat, dianjurkan talak itu hukumnya dianjurkan. Talak itu dianjurkan ketika pihak istri itu mendapatkan mudharat dengan tetap bersama suaminya, maka dia minta kepada suaminya untuk menceraikannya. Kemudian suaminya mengabulkannya tanpa ada iwat, tanpa ada kompensasi yang diserahkan oleh pihak perempuan pada suami. Ini namanya talak, bukan khulu. Kalau khulu itu wajib untuk disebut khulu, wajib ada pembayaran dari pihak istri kepada pihak suami. Maka bisa haram, bisa mubah, bisa makruh, bisa mustahab, dan bisa wajib. Ada talak yang hukumnya wajib, diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami yang melakukan ilah setelah genap 4 bulan dan dia ngotot tidak mau kembali kepada istrinya, maka wajib baginya mentalak istrinya. Ya, demikian bahasan seputar talak yang kita kaji kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas penyampaian materi di kesempatan malam hari ini Ustaz. Alhamdulillah sahabat muslim, tadi baru saja kita dengarkan sesi materi yang disampaikan oleh Ustaz Aris Munandar hafizallahu taala. Di kelanjutan kajian rutin kita Sabtu malam di Radio Muslim Jogja, pembahasan konsultasi hukum seputar keluarga, faedah beberapa hadis tadi dari kitab Manhajus Shalikin, pembahasan seputar talak. Nah, kali ini kita masuk di sesi tanya jawab. Sobat Muslim dan para pendengar di 1467 AM maupun di www.radiomuslim.com dan juga para pemirsa di channel YouTube Radio Muslim Jogja dan di akun fanpage Facebook Radio Muslim Jogja, lalu juga para pendengar dan pemirsa yang juga merilai kajian ini dari Niaga TV dan Robani TV. Silakan bisa sampaikan pertanyaan ke nomor 0823 2727-5333. Silakan sampaikan pertanyaannya melalui SMS atau chat WhatsApp. Baik, Ustadz, kita bacakan pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Allah senantiasa menjaga dan merahmati Ustadz beserta keluarga. Amin. Amin. Mau tanya, Ustadz, jika suami istri sedang bertengkar, ya posisi marah, si istri minta pisah, lalu suami bilang, ya udah kalau mau pisah, ayo. Gitu. Tapi selang beberapa jam, suami minta maaf ke istri dan istri juga minta maaf ke suami. Apakah ini termasuk sudah jatuh talak, Ustadz? Jazakallah khair, Ustadz. Ya, maka perlu diklarifikasikan lebih lanjut, ayo itu apa? Ya, jika yang dimaksud ayo diurus ke pengadilan, karena supaya talaknya itu adalah talak yang resmi secara hukum negara, maka ayoknya ayo ke pengadilan, ya, maka jika itu yang diniatkan oleh si suami, maka belum jatuh talak. Ya, maka perlu diklarifikasi lebih lanjut apa yang dimaksud dengan ayo, ya, pada saat mengucapkan kalimat itu. Nah. Baik, Ustaz, jazakallah khairan. Kita bacakan lagi pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz ingin bertanya, ayah saya sering mengeluarkan kata-kata cerai kepada bunda saya setiap kali sedang berdebat ataupun marah. Karena terlalu sering mengeluarkan kata cerai, ayah saya tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada bunda saya sudah lama. Bunda saya memenuhi kebutuhannya dengan berdagang. Nah, tetapi ayah bunda saya itu masih tinggal satu rumah, satu atap, satu rumah. Bunda saya terkadang jika merasa tidak nyaman, maka beliau menginap di rumah kami atau saudara kami yang lainnya. Pertanyaannya, apakah kata cerai itu jatuh talak? Bagaimana jika hukumnya ayah bunda saya masih tinggal satu rumah? Apakah bunda saya berdosa ketika meninggalkan rumah untuk menginap di rumah saya atau saudara saya tanpa izin bapak saat merasa tidak nyaman di rumah dengan ayah atau bapak saya? Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, kalau untuk pastinya perlu perlu kemudian klarifikasi lebih detail. Namun sebagai gambaran, bahasanya seorang suami hanya boleh hanya punya hak untuk mengucapkan kalimat talak itu atau kalimat cerai sebanyak 3 kali saja. Setelah 3 kali, maka istri itu jadi orang lain. Jadi mantan istri, bukan lagi istri secara hukum agama. Lain halnya kalau urusan berkenaan dengan masalah administrasi di pengadilan agama. Jadi kalau anak itu tidak ada mantan anak, tapi kalau istri itu ada mantan istri, suami ada namanya mantan suami. Dan jika sudah memang betul-betul bisa kita klarifikasikan, kita cek, bisa dipastikan sudah sah terjadi talak sebanyak 3 kali, maka sudah resmi jadi orang lain. Maka bukan lagi istri, bukan lagi suami. Maka ketentuan-ketentuan istri, misalnya istri punya kewajiban untuk minta izin pada suami jika mau keluar rumah dan sebagainya, tidak berlaku tentunya. Demikian juga, jika sudah memang terbukti itu sudah talak 3, maka tidak boleh satu rumah. Karena berarti terjadi khulwah yang haram. Berduaan yang haram, lawan jenis yang tidak punya hubungan ikatan pernikahan, satu atap, satu rumah, bahkan satu kamar, atau seringkali satu ruangan, maka ini berduaan yang hukumnya haram. Itu gambaran globalnya, ataupun detailnya, maka banyak hal yang patut untuk di-cross-check-kan terlebih dahulu. Nah. Baik, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Kita bacakan lagi pertanyaan, agak panjang ya mungkin. Baik, kita bacakan mungkin agak disingkat-singkat. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya seorang suami, memiliki anak satu berumur 4 bulan, perempuan. Mohon nasihatnya, ketika istri dan ibunya mengusir saya sebagai suami secara tidak langsung. dengan berbagai alasan dan selalu merasa diantaranya alasannya adalah nafkah dari suami kurang. Lalu selalu mengungkit setiap pemberian dari orang tua. Setiap terjadi perselisihan selalu mengungkit pemberian orang tua atau mertua dan merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan. Lalu hampir semua keluarga istri menyudutkan si suami dengan alasan suami tidak bertanggung jawab, suami tidak memenuhi nafkah yang bukan sesuai kemampuan suami, padahal suami sudah semaksimal mungkin memberikan nafkah. Nah, pernah berkata seperti ini, si istri bilang saja kalau tidak sanggup jangan banyak alasan atau argumen. Nah, kemudian si istri melarang jika misalnya suami dan istri ini berpisah, melarang si suami ini mengajak anaknya jalan-jalan keluar dengan alasan sudah tidak bisa menafkahi dengan cukup menurut kemampuan istri. Lalu si suami juga memang pernah mengakui bahwa dia pernah melakukan dosa besar selama mereka berhubungan jarak jauh dan dia ingin bertaubat. Si istri juga belum siap untuk harus merantau dan jauh dari keluarga. Lalu apakah masih bisa dipertahankan Ustaz istri seperti ini, atau memang ini teguran atau azab bagi suami telah melakukan dosa besar di masa lalunya? Bagaimana menghadapi kondisi seperti ini, apakah harus bersabar atau bagaimana solusinya Ustaz? Mohon jawabannya Ustaz. Ya, saran saya bersabar semaksimal mungkin. Jika kesabaran sudah mentok, ya sampaikan kepada istri, ya silahkan diurus. Kalau memang dia yang menginginkan untuk bubar, silahkan diurus baik-baik ke PA, Pengadilan Agama. Kemudian tentang kemudian status anak, ya maka ya, anak ini ikut siapapun, baik ikut ayahnya ataupun ikut ibunya, kewajiban nafkah adalah kewajiban ayahnya. Dan secara syariat, ya hak asuh itu kalau belum berumur 7 tahun, maka hak asuh ketika terjadi perceraian, hak asuh ada di tangan ibu selama ibu ini belum menikah kembali. Kalau ibu ini menikah, maka hak asuh kembali kepada ayahnya. Ya, mungkin gambaran ya, gambaran hukum yang bisa kami sampaikan demikian. Silakan bagi pendengar Radio Muslim Jogja yang ingin bertanya, bisa sampaikan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333. Baik Ustaz, kita bacakan lagi pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari hamba Allah di Jambi, izin bertanya, bolehkah istri memboikot suami untuk tidak digauli? Karena suami telah berbohong, dia ketahuan selingkuh hingga menikah lagi. Mohon pencerahan dan nasihatnya Ustaz, bagaimanakah sikap istri yang seharusnya karena wanita selingkuhannya itu ternyata adalah orang yang tak dikenal istri, sehingga sulit untuk melupakan atas perbuatan mereka berdua. Mohon nasihatnya Ustaz. Selingkuh dan sudah menikah, berarti kondisinya sekarang sudah kondisi halal sah sebagai suami istri tentunya. Nah, dan jika ini adalah bagian dari upaya suami untuk bertobat dari selingkuhnya dengan menikahinya, ya maka mungkin kita bisa berbaik sangka, demikianlah maksudnya. Maka apakah istri boleh memboikot? Kembali kepada kondisi realnya. Kondisi real, bagaimanakah sikap si suami kepada istrinya ini? Istri pertama berarti. Apakah ada kedzaliman-kedzaliman yang dilakukan oleh suami pada istri ataukah tidak? Misalnya, ya bagaimanakah nafkahnya? Apakah nafkahnya tetap berjalan sebagaimana biasa ataukah tidak? Maka jika setelah nikah lagi ternyata istri yang pertama tidak pernah dinafkahi, ya nafkah lahiriah, ya tidak pernah dikasih uang belanja, maka boleh bagi istri pertama ini untuk tidak memberikan hak suami dalam hal ini ketika dia minta hubungan biologis tidak dilayani. Namun jika hak-haknya dipenuhi, ya, hak-hak Istri pertama ini dipenuhi nafkah dan uang belanja itu berjalan sebagaimana biasa, maka istri tidak punya alasan untuk memboikot suami dan tidak menunaikan hak suami. Ya, jika dia melakukannya, maka dia melakukan tindakan nusuz, yaitu tidak menunaikan hak suami tanpa alasan. Nah, baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Kita bacakan lagi pertanyaan dari Sobat Muslim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz di saat pandemi COVID ini melonjak angka perceraian di beberapa wilayah Ustaz? Karena beberapa alasan seperti ekonomi dan psikologi. Mohon nasihatnya Ustaz kepada kami yang terdampak wabah pandemi kepada keluarga kami Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Ya, tentu kondisi pandemi ini adalah musibah untuk semua, dan kewajiban dan sikap seorang muslim dengan musibah ini adalah bersabar dan meningkatkan kesabaran. Dan sebenarnya secara umum wanita-wanita kita, istri-istri kita adalah secara umum karakternya adalah wanita-wanita yang baik dan mulia. Mereka rela untuk bersusah payah, hidup susah, secara umum mau demikian, kecuali dalam dua keadaan biasanya terkendala tidak mau hidup susah. Pertama, jika ditinggal nikah lagi, gitu. Nah, ditinggal poligami, maka umumnya wanita kemudian berubah, yang semula nggak mau mau diajak susah, akhirnya nggak mau lagi diajak susah. Kemudian yang kedua, manakala kemudian tidak mendapatkan perhatian, care dari seorang suami itu tidak ada. Sudah kondisi sulit, ekonomi susah atau seret, kemudian suami tidak care, tidak peduli, tidak perhatian, ya kurang perhatiannya, kurang kasih sayangnya dengan istrinya, nah, maka timbul, maka ini satu hal yang mudah untuk memancing hilangnya kesabaran sebagian perempuan. Oleh karena itu, ya, kami nasihatkan pada diri kami pribadi dan kepada para suami yang merasakan dampak COVID pandemi ini secara ekonomi, maka hendaknya tutupi kekurangan dari masalah sisi ekonomi dan finansial dengan meningkatkan perhatian kepada keluarga, meningkatkan kasih sayang, care, kepedulian dengan anak dan istri. Ya, insya Allah dan wanita-wanita kita atau istri-istri kita yang karakter dasarnya adalah wanita-wanita yang baik dan mulia akan siap untuk dan mampu untuk bersabar menghadapi kondisi ini. Nah. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Kita bacakan lagi Ustaz pertanyaan-pertanyaan yang di luar dari pembahasan seputar talak ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, apa hukumnya menunda pernikahan karena trauma, Ustadz? Trauma karena kegagalan yang pernah terjadi dalam rumah tangga sebelumnya, dan juga karena KDRT. Kadang selalu terbesit rasa khawatir dan takut untuk memulainya lagi, Ustadz, dan terkadang timbul prasangka buruk kepada laki-laki yang hendak akan melamar. Apakah trauma ini bisikan setan untuk menghalangi menikah, Ustadz? Bagaimana caranya untuk menolak perasaan trauma yang membuat kita terus khawatir dan takut? Mohon nasihatnya Ustaz. Yang pertama, menikah itu bisa, segera menikah itu bisa wajib dan tidak. Menjadi wajib manakala jika menunda-nunda pernikahan, khawatir diri itu melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam masalah penyaluran hasrat biologis. Namun jika tidak ada kekhawatiran demikian karena sibuk dengan ngurusi anak atau sibuk dengan kerja, sibuk dengan bisnis atau sibuk dengan ilmu atau sibuk menghafal Al-Quran, sibuk menghafal hadis, maka tidak wajib segera menikah. Kemudian catatan yang kedua yang ingin saya sampaikan, maka jangan bersifat, jangan menjelaskan keadaan karena KDRT dengan satu laki-laki, kemudian setiap kali ada laki-laki yang ingin ngajak kenalan, kemudian pasang buruk sangka. Ini paling-paling juga nanti KDRT dengan saya, mukuli saya, dan seterusnya. Ya, maka sadari bahasanya dunia itu tidak selebar daun kelor. Tidak semua laki-laki itu kasar semacam suami yang dulu. Sangat banyak laki-laki yang jauh lebih baik daripada lelaki tersebut. Ya, banyak lelaki yang lembut, lelaki yang care, perhatian, dan seterusnya. Dan ini ya, terutama manakala laki-laki tersebut adalah manusia yang bertakwa. Sebagaimana kata Hasan Al-Basri atau yang lain, ketika dia ditanya, dengan siapakah, ditanya oleh seorang ayah, dengan siapakah kunikahkan anak perempuanku, maka dia katakan, nikahkanlah kepada lelaki yang bertakwa, yang dia ini jika ya, jika betul-betul cinta, maka dia akan memuliakan istri, dan sehingga istrinya bagikan permaisuri. Namun jika dia ya, karena timbul satu dan lain hal, kemudian ingin berpisah, maka dia tidak akan menzaliminya, tidak akan KDRT dengannya. Nah, baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, bismillah izin bertanya. Ustaz, bagaimanakah hukumnya jika sepasang suami istri menjual mahar, di mana dalam hal ini istri telah ridho untuk menjualnya dikarenakan hal yang urgent, yaitu pada saat ini tabungan sudah habis dan tidak ada pegangan uang sehingga mengambil jalan dengan menjual mahar. Apakah dalam hal ini seorang suami nanti wajib atau harus mengembalikan atau mengganti mahar tersebut, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, jika istri riba, maka itu fakuluhu hani amri, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka silakan dinikmati dengan enak dan nyaman. Artinya tidak ada kewajiban untuk mengganti. Nah. Baik, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Ustaz, izin bertanya di luar tema. Saya memiliki ayah perokok. Qadarullah, saya tidak tahan dengan asap rokok tersebut. Saya sudah meminta menjauh saat merokok di rumah. Dan memang menjauh, tetapi asapnya tetap terasa atau saya terasa sesak. Bagaimana sikap saya sebagai seorang anak, Ustaz, memerintahkan ayah tersebut atau meminta menjauh dari rumah? Mohon nasihatnya, Ustaz. Tidak mengapa meminta dengan asalkan dengan bahasa yang baik. Karena permintaan ini adalah bagian dari mengamalkan hadis la dirra wa la dirar, tidak boleh mendatangkan bahaya untuk diri sendiri. Nah, baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Mengingatkan kembali bagi sobat muslim dan para pendengar, para pemirsa Radio Muslim Jogja di 1467 AM, di streaming ataupun di channel YouTube dan Facebook kami, dan juga para pemirsa di Robani TV atau Niaga TV, silakan bisa kirimkan pertanyaan di kesempatan malam hari ini. Kajian dan tanya jawab seputar konsultasi hukum seputar keluarga bersama Ustadz Aris Munandar. Silakan kirimkan pertanyaan melalui SMS atau chat WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Baik Ustadz, kita bacakan lagi pertanyaan di luar tema Ustadz. Izin bertanya, bagaimana status penghasilan dari dokter yang mengobati pasien yang ternyata pasien tersebut menggunakan asuransi dalam membayar perawatannya. Syukran. Insya Allah tidak mengapa. Terutama apalagi kalau kita mengacu pada fatwa Syaikh Muhammad Ibn Salah Al-Utsaimin rahimallahu taala. Di mana ketika seorang itu melakukan transaksi yang suka sama suka, namun transaksinya itu bermasalah, maka yang kena dampak hanyalah pelaku transaksi. Adapun orang lain yang mendapatkannya dengan tidak terlibat dalam transaksi tersebut dan mendapatkannya dengan cara yang halal, maka itu boleh. Nah, baik Ustaz, jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apakah bulan madu ketika setelah menikah itu termasuk tasyabuh yang terlarang, Ustaz? Mohon jawabannya, Ustaz. Ya, bulan madu dalam pengertian kemudian memaksakan diri untuk tidak beraktivitas dan macam-macam dalam rangka sampai satu bulan atau dua bulan, tentu itu satu tradisi yang tidak dikenal oleh kaum muslimin. Tapi bulan madu jika dalam pengertian selama hari-hari menikah, itu kemudian ngambil cuti selama 2 minggu atau semacam itu, cuma untuk kemudian senang-senang dengan istri, insya Allah tidak mengapa. Ya, insya Allah tidak mengapa, sebagaimana Nabi ajarkan meskipun dalam konteks poligami, ketika seorang laki-laki menikah laki dan dia nikah dengan seorang gadis, maka Nabi katakan, bahkan ini hukumnya wajib, kata para ulama, wajib bersama gadis tersebut di tempat si gadis selama 7 hari lamanya. Nah. Baik Ustaz, jazakallah khairan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, apakah seorang anak yang memiliki uang wajib melunasi hutang orang tua? Saya pernah mendengar dalil, harta anak adalah harta orang tua. Bagaimana jika anak ingin melunasi, namun orang tua menolak Ustaz? Mohon jawabannya Ustaz. Ya, hutang orang tua itu tidak menjadi kewajiban harta anak dan tidak menjadi kewajiban anak. Yang kami katakan adalah tidak wajib. Artinya jika anak mau bersukarela untuk melunasinya, itu sebuah amal saleh dan itu bagian dari bakti. Namun bakti yang tidak wajib. Ya, bakti yang tidak wajib. Padahal harta anak adalah harta orang tua, ini manakala orang tua minta. Nah, dalam hal ini terutama ayah, ayah minta dan itu untuk kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan orang tua, bukan untuk dikasihkan kepada anak yang lain. Nah, kalau orang tua minta dan ngambil, setelah itu cuma dipindah ke anak yang lainnya, maka tidak boleh. Nah, sehingga ketika orang tua mengatakan tidak usah, duitmu biar untuk dirimu sendiri, untuk keluargamu, ini utang ayah, nanti ayah sendiri yang akan bertanggung jawab untuk melunasinya, demikian yang dinyatakan oleh orang tua, maka tidak masalah. Nah. Baik Ustaz, jazakallah khairan. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bolehkah wanita menjadikan patokan kemapanan sebagai standar untuk memilih calon suami? Bagaimana hukumnya jika menolak lelaki yang soleh jika kurang mapan, Ustaz? Mohon jawabannya, Ustaz. Jika yang dimaksud dengan kurang mapan itu adalah tidak punya harta, maka boleh-boleh saja. Nah, Nabi menyampaikan kepada Fatimah binti Qais ketika dilamar oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan, ketika itu Nabi katakan, "Amma Muawiyah tu fasa'luk." Kalau Muawiyah, maka jangan mau nikah sama Muawiyah karena dia lelaki kiri. Padahal kalau dari sisi soleh, maka dia orang yang lelaki yang soleh. Maka di sini dalil boleh menolak lamaran seorang laki-laki yang soleh karena dia miskin. Karena rumah tangga itu tidak hanya perlu modal, ya, cinta dan kasih sayang, namun juga perlu kasih uang. Oleh karena itu maka ini bisa menjadi satu hal yang menjadi boleh jadikan sebagai bahan pertimbangan. Nah. Baik Ustaz, jazakallah khairan. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana hukumnya lelaki yang menikah lagi dengan istri barunya, tidak dengan wali si wanita, tapi dinikahkan oleh tokoh masyarakat atau agama Ustaz? Dalam posisi wali wanita itu ada Ustaz. Apakah sah nikah tersebut? Mohon jawabannya Ustaz. Ya, itu dianggap menikah pada ibu zina. Nah. Baik Ustaz, jazakallah khairan. Kita bacakan lagi pertanyaan selanjutnya. Ustaz, bagaimana batasan suami melarang istrinya keluar rumah Ustaz? Jazakallah khairan Ustaz. Batasannya, yang selama larangan tersebut bukanlah nilainya maksiat. Ketika suami melarang keluar rumah dalam pengertian melarang silaturahmi dengan orang tua istri, makanya larangan yang maksiat. Maka tidak boleh ditaati. Namun ketika larangan itu bukan larangan maksiat, ya tidak boleh ke sana karena ke sana cuma merumpi biasanya, saya tidak riba dirimu ke sana, maka hal semacam ini adalah satu hal yang wajib ditaati. Jadi kenapa, apa hikmah, kenapa perempuan diwajibkan minta izin atau istri diwajibkan minta izin kepada suami ketika mau keluar rumah? Adalah dalam rangka supaya menyempurnakan pertimbangan. ketika mau pergi ke sini, maka suami juga ikut menimbang maslahat, maslahat dan mafsadah positif dan negatif dari pergi ke tempat tersebut. Nah, kemudian pertimbangan laki-laki yang diharapkan, laki-laki itu seorang pemimpin, seorang yang bijak, inilah yang kemudian dijadikan oleh syariat sebagai patokan. Nah, baik Ustaz, jazakallahu khairan. Mengingatkan kembali bagi sobat muslim dan para pendengar, silakan bisa kirimkan pertanyaan atau konsultasi seputar agama di kesempatan malam hari ini bersama Ustaz Aris Munandar. Silakan kirimkan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333. Baik Ustaz, kita bacakan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz mohon penjelasannya. Jika tiba waktu sholat dan kondisi saya ada di suatu tempat yang ada masjid, tapi masjid tersebut milik bank konvensional, bolehkah saya sholat di masjid itu secara syariat, apakah halal atau haram Ustaz? Mohon jawabannya Ustaz, dari hamba Allah di Bekasi. Ya insya Allah menurut pendapat yang paling kuat, sholat di tempat semacam itu tetap sah. Sehingga insya Allah boleh sholat di tempat tersebut. Nah, baik Ustadz, mohon terima kasih atas jawabannya. Kita bacakan lagi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, apakah boleh istri menggunakan uang suami tanpa izin, misalnya memberikan kepada adik atau beberapa anggota keluarga? Karena di sini kondisinya gaji suami semuanya diberikan kepada istri Ustadz. Mohon jawabannya Ustadz. Nah, tidak boleh tanpa, jika nilainya besar, tidak boleh kecuali dengan izin suami. Tapi kalau nilainya kecil, wajar, sebagaimana ada pengemis datang, kemudian dikasih ya 1.000, 2.000, ya nilainya kecil, yang bisa dipastikan suami itu riba dan tidak mempermasalahkan, nah, maka boleh. Tapi kalau nilainya besar, wajib minta izin terlebih dahulu. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz izin bertanya, apa yang dimaksud dengan manhaj wasitiyah Ustaz? Mohon jawabannya Ustaz. Metode beragama yang moderat. Ya, mungkin yang dimaksudkan itu. Satu hal yang patut diingat, bahasanya moderat itu melekat pada Islam itu sendiri. Islam, agama kita Islam itu adalah agama yang pertengahan. Tidak mengajarkan sikap ekstrim atau ifrat, berlebihan, dan tidak pula membenarkan sikap tafrid, meremehkan, tidak membenarkan overdosis, namun juga tidak membenarkan kurang dosis dan mengajarkan untuk sesuai dosis dan takaran yang tepat, baik dalam pujian, dalam celak, dalam memuji, dalam mencela dan yang lainnya, dalam menunaikan hak Allah dan hak manusia dan sebagainya. Maka bagaimana supaya seorang itu menjadi seorang yang wasatiyah, seorang yang moderat? Maka belajar Islam dengan belajar Islam yang benar dan berupaya untuk mengamalkannya. Karena sikap moderat adalah Islam itu sendiri. Nah, baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Kita bacakan lagi pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz mohon nasihatnya bagaimana cara menjalani hidup berumah tangga ketika ternyata setelah menikah baru ketahuan bahwa pasangan itu beda manhaj Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Maka yang bisa dilakukan tentu melakukan usaha dan doa. Doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dalam kebaikan. Itu yang banyak-banyak diminta, dan kebaikan itu bentuknya seperti apa? Biar Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan memberikan jawaban sesungguhnya, jawaban semestinya. Dan jika yang penanya ini adalah seorang istri, maka tunjukkan bagaimanakah seorang muslimah yang salihah, seorang istri yang salihah, yang memikat suami dengan akhlaknya, tutur katanya dan perilakunya. Dan ketika suami itu betul-betul cinta, nanti akan ada pintu masuk untuk mengajak suami ke jalan yang lebih tepat dan lebih benar. Manfaatkan cinta suami yang demikian besar, karena demikian cintanya bahkan boleh jadi sampai terkilat-kilat dengan istrinya, itu untuk mengarahkan suami dan membimbing suami ke arah yang lebih tepat. Nah, baik Ustaz, jazakallahu khairan. Ada satu lagi pertanyaan Ustaz, mungkin ini pertanyaan terakhir di kesempatan malam hari ini. Ya, dari hamba Allah di Sidoarjo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana kalau seorang suami itu sudah tidak menggauli istrinya karena sudah sama-sama tua dan tidurnya juga sudah terpisah Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, pada dasarnya suami punya kewajiban untuk mengumpuli istri, namun jika istri juga sudah merelakan haknya untuk tidak dikumpuli, maka itu hak-hak istri. Ya, istri merelakan haknya berarti tidak masalah, kemudian mengumpuli ini juga di sisi yang lain, ya, dilayani juga di sisi lain adalah hak suami. Jika suami juga tidak meminta haknya juga tidak masalah. Jadi intinya tidak masalah. Ya, demikian. Sudah tidak ada, Mas? Sudah habis? Iya, sudah habis, Ustaz. Ya, demikian. Kurang lebih yang kita bahas, kita perbincangkan di kesempatan kali ini. Sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah jadikan pertemuan kita ini, pertemuan virtual kita ini, kelas virtual kita ini menjadi lahan amal ibadah dan amal saleh yang memperberat timbangan kebajikan kita semua yang hadir di kelas ini. Ya, memperberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang saleh. Demikian juga kami ucapkan terima kasih kepada segenap pihak Kru Radio Muslim Yogyakarta, demikian juga Hamalah TV dan ya, semua yang demikian juga para donatur, ya, sehingga ya, acara dan amal soleh ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang berlimpah kepada semua pihak yang berkontribusi. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 nomor rekening 77553311193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, murnikan akidah, menyebarkan sunnah.